Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan kunjungan dari saudara-saudara kita yang seiman, orang-orang soleh yang mengunjungi kita, dan mereka sangat berbahagia dan bersyukur, berterima kasih kepada antum-antum semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah SWT mentakdirkan kita bersama orang-orang yang baik, dikunjungi oleh orang-orang yang baik, orang-orang soleh, para asatidah, ikhwan at-tayyibun. Ya, kita berharap, kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba saatnya mereka-mereka ini, tiba saatnya beliau-beliau untuk berpamitan, karena tujuannya adalah melihat ziarah ma'had-ma'had salafiyah yang ada di Indonesia. Jadi rencananya setelah dari Muntilan ini, setelah dari pondok kita ini, mereka akan berziarah ke Petanahan, kemudian dilanjutkan ke Mujur, kemudian ke Banjarsari kembali, kemudian nanti ke Jember, ke Ustadzuna, Ustadz Luqman, Ba Abdu Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kelancaran dalam safar mereka. Dan untuk saat ini kita ingin mendapatkan nasihat tausiah dari Al-Akh Ziyad, dan nanti akan disusul oleh Al-Akh Muhammad dan Yunus untuk menyampaikan kalimat perpisahan atau ya pesan dan kesan. Tafadhal Al-Akh Ziyad, hafizakallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فإن شاء الله ستكون هذه الليلة آخر ليلة في زيارتنا، وإن شاء الله نحن أردنا أن نقدم لكم شكرنا، أنا والأخ محمد والأخ يونس حفظهم الله تعالى. طيب. Beliau menyampaikan insyaallah malam ini adalah malam terakhir ziarah kami, kunjungan kami kepada antum semuanya. Dan sebelum safar kami ingin mempersembahkan kepada antum sekalian kalimat syukur dari saya pribadi, Al-Akh Ziyad, dari Akh Muhammad dan Akh Yunus. Ya. Saya tanya mungkin ya, Ziyad asalnya dari mana? Jundi? Perancis? Bukan, tinggalnya di Perancis. Asalnya dari? Abdullah? Dari? Tunis. Dari Tunis ya. Dari Koirawan. Koirawan. Koirawan. Kalau Ah Yunus, anak-anak masih pada ingat enggak ini? Sebelum berpisah supaya jangan lupa. Mana yang sering akrab dengan Yunus siapa ini? Hah? Uzair, mana Uzair? Yunus dari Karibia, benua di Amerika. Ya. Akh Muhammad dari Mauritania, benua Afrika. Baik, semuanya tinggalnya di Perancis. Al-iqamah fi Faransa kullukum. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Wa 'amalan bi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi akhrajahu Al-Bukhari في الأدب المفرد وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فنشكركم على حسن ضيافتكم لنا وعلى حفاوة استقبالكم لنا وعلى جميل تبسمكم و وما أجد الكلمات التي تناسب. وكما قال الشاعر ليت الكواكب تدنو فأنظمها. خير طيب خلاص. ليت الكواكب تدنو فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. بارك الله فيكم. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak mungkin seorang itu bisa bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bisa mensyukuri manusia. Yang diterangkan oleh para ulama, karena nikmat Allah itu sangat banyak. Tidak mungkin dia itu bisa bersyukur kepada Allah, sedangkan kepada manusia saja yang nikmatnya terbatas, dia tidak mensyukurinya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, saya bersyukur kepada antum semuanya atas baiknya jamuan antum, bagusnya jamuan antum, dan indahnya senyum-senyum kalian. Ya. Dan tentunya kami pun juga demikian. Ya, khanub ya ikhwanana Al-Akhziyat, nahnu kadhalik nashkurukum ala ziyaratikum wa kadhalik ala jamili tabasumikum. Antum ajmal. Barakallahu fikum. Kita lebih indah katanya senyumnya. Barakallahu fikum. Wa hatta la nutil alaikum nasihati يعني لي ولكم كما تعلمون هي التمسك بهذا المنهج الذي جمع بين الأمريكي وبين الإفريقي وبين العربي وبين الإندونيسي. ما جمعهم إلا هذا المنهج المبارك الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحث إخواني على التمسك به، وإن كان أو وإن كانت المعيشة صعبة أو هناك فقر أو كذا، كما قال السلف، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لقدمت الآخرة على الدنيا فكيف والحقيقة هي العكس أن الدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. طيب. Sebelumnya beliau tadi tidak bisa mengungkapkan kata syukurnya, tapi beliau hanya bisa mengungkapkan seorang penyair yang mengatakan, seandainya bintang-bintang ini mendekat kepadaku, maka aku akan susun bintang-bintang itu menjadi sesuatu yang indah, sehingga kalian akan senang terhadapku, terhadap ucapanku. Kemudian beliau mengatakan, untuk mempersingkat waktu, maka saya nasihatkan kepada antum sekalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan manhaj, ya. Dengan manhaj ini, manhaj salaf, yang dengan manhaj ini Allah telah satukan hati-hati kita. Seorang Amerika ya bertemu dengan saudaranya, disatukan oleh manhaj ini. Orang yang dari Afrika bertemu dan bersatu dengan manhaj ini, ya. Walaupun ketika berpegang teguh dengan manhaj, ya, terkadang ada kesulitan dari sisi ma'isyah, penghasilan, fakir, ya, maka hendaklah kita bersabar. Seorang salaf mengatakan, seandainya dunia itu adalah emas, tapi tidak akan kekal, sedangkan akhirat itu ibaratnya adalah periuk yang dari tanah, ya, tapi kekal, maka sungguh, ya, akhirat akan diutamakan. Ini seandainya akhirat itu adalah periuk tanah tapi kekal, dunia emas tapi fana, akan diutamakan akhirat. Lah bagaimana? Kenyataannya berbalik. Ya, akhirat itu adalah emas yang kekal, sedangkan dunia itu adalah periuk yang tidak kekal, yang akan pecah, yang akan hancur. Ya. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Naam. Wa kama ta'lamun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالما ومتعلما فما لنا وللدنيا. إذن نصبر ونتعلم هذا المنهج ونعمل به وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. Jadi demikian, hendaklah kita bersabar untuk tetap berpegang teguh dengan manhaj ini, karena dunia ini hakikatnya adalah sesuatu yang dilaknat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dunia mal'unah, dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula apa yang di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah atau hal-hal yang akan mendekatkan seseorang kepada mengingat Allah, atau orang yang dia belajar dan mengajar, ya, hanya dikecualikan empat perkara, ya, dari perkara dunia ini, itu mengingat Allah dan hal-hal yang mendekatkan kita mengingat kepada Allah, atau orang yang belajar dan orang yang mengajar. Ya, marilah kita bersabar dalam mempelajari manhaj ini, mengamalkannya, dan bersabar kalau terjadi gangguan dan yang semisalnya. Faddal. Wa akhiran, amalan di hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi akhrajahu kadzalik al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fil adab al-mufrad عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظني وإياكم يا أهل السنة، وأن يعلمنا، وأن يزيدنا علما وحرصا على التعلم، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يوفقنا للدعوة إلى هذا المنهج. وكذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا صبرا ويثبت أقدامنا، إنه هو السميع العليم. وبارك الله فيكم. Dan yang terakhir beliau mengingatkan kita sebuah hadis, apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka hendaklah engkau membalasnya. Apabila kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa untuk membalas kebaikan tersebut, maka berdoalah kepada Allah untuknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Umar. Maka beramal dengan hadis ini, beliau mendoakan kepada kita, mendoakan kepada Allah untuk kita agar Allah menjaga kita semuanya, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ya, amalan-amalan kebaikan, mendoakan untuk kita agar Allah menambah ilmu-ilmu kita. Dan ada doa-doa yang baik ya, untuk kita semuanya. Maka kita mengaminkan doa tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan antum semuanya juga mendapatkan apa yang antum doakan untuk kami. Barakallahu fikum. Ini singkatnya dari beliau. Mungkin kalimah dari Yunus. Tafadhal. Al-Akh Muhammad, aina? Ha huwa dhak. Tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc en fait, comme le frère Ziad vous l'a dit, mashallah, en fait, en tout cas ici à Montiland, mashallah, on a été très bien accueillis comme des princes. يعني يقول أن ما شاء الله في مونتيلان يعني ضيفنا كأننا أمراء. كأننا يعني كأننا من الأمراء يعني من الأمراء. فنشكركم على حسن ضيافتكم لنا. ما شاء الله. Beliau menyampaikan kesan yang beliau dapati di sini. Selama kita di Muntilan, kita ini disambut seakan-akan kita ini para raja. Dan beliau mengatakan sangat berterima kasih kepada antum semuanya. Barakallahu fikum. Nasihat. Un conseil. Un conseil pour Ahl al-Sunnah. Ana sawa. Un conseil. Suivez la voie du prophète et vous réussirez, mashallah. Quand je vois en fait les frères, rien qu'avec les câlins soi, mashallah, ça me fait, enfin ça, je vois que vous aimez beaucoup plus la sunna en fait que les frères de France. Que les frères de France. قال كونفونس قال نصيحتي لكم يعني كذلك أن تتبعوا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعني يشعر بالسرور والفرح عندما ينظر إليكم ويرى يعني هو ذكر لبس القلنسوة يعني قال هذه من السنة يعني التي هي مهجورة في فرنسا قال وهذا دليل على حرصكم على السنة ويعني فبارك الله فيكم نعم إن شاء الله. Beliau juga menasihati agar kita tetap berpegang teguh di atas as-sunnah, ya. Berpegang teguh di atas as-sunnah. Dan beliau menyampaikan bahwasanya beliau senang melihat antum-antum semuanya berpegang teguh dengan as-sunnah. Maka tetap hendaklah kita semua berpegang teguh dengan as-sunnah. Beliau contohkan ya, pemandangan yang seperti ini jarang-jarang ditemukan di negeri dia, di Faransa, memakai kolansua. Nah, di negeri Perancis ini tidak ada. Ini salah satu contoh dan beliau sangat senang mendapatkan pemandangan yang seperti ini. Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Ya, ini anak-anak remaja ini di mana? Utsman. Mas Utsman mungkin mau kenalan, barangkali ini punya adik. Sawadal. Ya udah. Jazakallahu khairan ya Khana Yunus. Ah Muhammad, tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله. Le frère Ziad et le frère Youssouf, Younous, pardon, ils ont tout dit. Ce que je vais rajouter, c'est juste que nous sommes très contents d'avoir visité cette ville et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accueillis de près et de loin. Et sincèrement, depuis notre arrivée en Indonésie, le meilleur souvenir que j'ai pu garder, au-delà de tous les beaux souvenirs que j'ai gardés depuis Jakarta, c'est cette ville-là. يعني قال أن ما قاله ما قلته وقاله يونس فيه الكفاية وهو كذلك يعني يقول ما نقوله والذي يعني يقول هو يشكركم على كذلك على حسن ضيافتكم وأنه منذ أن نزل إندونيسيا في جاكرتا فأفضل الذكريات يعني التي ستبقى هي في هذه المدينة لأنه يعني سر بلقاء الإخوة وبالتكلم معهم وسر كذلك بضيافتنا كذا فبارك الله فيكم بارك الله فيكم. Beliau menasihatkan dengan apa yang telah dinasihatkan oleh Al-Akh Ziyad dan Al-Akh Yunus, ya. Dan beliau bersyukur kepada antum semuanya dan bahwasanya semenjak beliau sampai di Indonesia, sejak Jakarta dan seterusnya, maka kenangan yang paling indah yaitu di pondok kita ini. Beliau bersyukur sekali atas bagusnya jamuan antum-antum semuanya dan pertemuan dengan antum-antum semuanya. Dan beliau bahagia dengan keberadaan kita semuanya. Ya, dari ini tambahan dari saya. Artinya alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah SWT untuk bisa menyambut tamu, untuk bisa seperti ini. Maka tetap marilah kita ikhlas dan istiqamah. Nah, mudah-mudahan pujian-pujian ini adalah busro yang mu'ajjalah, busro yang disegerakan. Dan tetap ya, kita hendaklah yang menjadi dasar kita untuk beramal soleh, baik amalan yang seperti ini menyambut tamu atau amalan yang lainnya, kita tetap niatnya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa la tansawna min salih du'aikum an yassira lana ar-ruju' ila hadhihi al-madinah ma'a ikhwanina as-salafiyyin fi Muntilan. Alhamdulillah. Terakhir, ya, jangan lupa untuk kalian mendoakan kepada beliau-beliau agar memudahkan untuk kembali ke pondok ini, karena beliau pengen tinggal di sini dan alhamdulillah sudah ada pembicaraan pembelian rumah. Dah, alhamdulillah sudah ada ikhwan yang memudahkan urusan mereka dan mereka memang ingin tinggal di sini. Ya, jadi ini untuk sementara safar, sekalian mengurus surat-surat di imigrasi. Dan nanti mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kembali ke sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tafadhal. Ini mau berangkat malam ini, insyaallah mau berangkat malam ini.